cuma buat mainan. Tukang macane aku tresno, wilakno aku lungo. Kesabaran, mugi Allah paring kesempatan. Kau sayang, cintamu sudah gak beneran, aku cuma buat mainan. Dukang mas jane aku tresno, milakno aku lungo. Kau sayang.